salli ala Muhammad. Alhamdulillah. Yang sangat kita hormati Ketua Panitia Irmis dan seluruh anggota Panitia Irmis. Yang terhormat Bapak Kepala Desa, Bapak Sekretaris Desa, tokoh-tokoh masyarakat desa, sesepuh bini sepuh, para alim, para kiai, para ulama, dan seluruh warga Misik Sukolilo, Pati, Jawa Tengah, Indonesia. Selamat datang, selamat siang, sukses selalu, dan terima kasih gabungannya kepada pasukan YO Group Pati Sahabat Geri Madesa. Selamat datang Riri Rus Grobogan Jawa Tengah. Terima kasih kerjasamanya dari salah satu production shooting, salah satu recording yang sudah diakui Jawa Tengah Indonesia, apalagi kalau bukan Max Pro. Terima kasih kerjasamanya. Dan selamat datang RAFC Ratna Antika Fans Club Sukolilo Pati. Sukses selalu untuk Monata Mania Pati RAFC Cak Lasem. Selamat datang Monata Mania Indonesia Jawa Tengah PDM Masukan Goyang Monata. Dan terima kasih gabungannya kepada RAFC Ratna Antika Fans Club Kudus. Oh, artisnya Monata. Minta tepuk tangannya saudaraku semuanya, Irmis. I love you all, Bang Geri Maesa dan all artisnya Monata. Piatu malang nasibmu, semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmat-Nya padamu. Tangan ini, amin. hidup yang penuh tantangan ini. Amin Allahumma amin. Besarkan hatimu di dalam mengarungi hidup yang penuh tantangan.